Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan dan menganugerahkan kepada kita nikmat dan taufiknya. Salah satu nikmat dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal, mengetahui agamanya, mempelajari agamanya, yang tentunya nikmat dan taufik yang seperti ini tidak semua didapatkan oleh hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan selalu tampak padanya akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu peka dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang mudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita di hari ini, kita akan melanjutkan kembali kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fathi Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari di hari ini, apa yang kita kaji di hari ini, ilmu nafi', dan ilmu yang dapat kita realisasikan dengan amal dan keyakinan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abul Qasim Al-Junayd Aqallu ma fil kalam sukutu haibati rabbil alamin minal qulubi minal qalbi wal qalbi idza uriya minal haiba minallah azza wa jalla faqad uriya anil iman. Berkata Abul Qasim Al-Junaidi atau Abul Qasim Al-Junaid, rahimahullahu ta'ala, serendah-rendahnya hasil yang diperoleh dari ilmu kalam, meruntuhkan keseganan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalbunya. Di serendah-rendah apa yang dihasilkan dari ilmu kalam atau apa yang didapatkan dari ilmu kalam, meruntuhkan keseganannya kepada Allah dari dalam kalbunya. Wal'iyadhu billah. Dimana kalau orang tidak lagi segan dan takut kepada Allah, tentunya akan diperbuat dan dikerjakan apa saja yang itu menyelisihi dan bahkan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Walqalbu idza uriya minal haiba minallah faqad uriya minal iman. Qalbu idza uriya, sementara kalau kalbu itu sendiri kosong dari rasa segan dan takut kepada Allah, maka dia pula akan kosong dari keimanan. Karena takutnya seorang kepada Allah, segannya seorang kepada Allah, yang mana segan ataupun takut, tentunya dia dari rukun ibadah roja, khauf, dan mahabbah, yaitu seorang penuh berharap kepada Allah dalam ibadahnya, takut akan azabnya, akan murkanya Allah, dan cinta dalam menunaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini hilang, salah satu rukun ini hilang, yaitu tidak ada lagi rasa segan, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya dia tidak akan bisa mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, yang iman itu adalah amal, atau iman itu adalah keyakinan yang mapan dalam kalbunya, kemudian disebutkan dengan lisannya dan direalisasikan dengan anggota badannya. Dari amal iman, dari amal iman. Maka kalau apabila seorang tidak lagi memiliki keimanan, ya dia bukan lagi seorang mukmin, Karena itu ahlul kalam ketika iman telah lenyap dari kalbunya, maka tidak akan tampak dari lisannya dan tidak akan tampak dari amalan anggota badannya. Makanya ahlul kalam pasti amalannya amalan yang menyimpang, amalan yang tidak pernah diketahui bimbingannya dari Islam. Tidak pernah diketahui ada tuntunannya dalam Islam. Dan ini merupakan realita yang ada, atau suatu yang fakta, di mana ahlul kalam perbuatannya pasti kebid'ahan, kekufuran, kezindikan, ilhad. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga itu kenapa ahlul kalam dengan apa yang dia pelajari menjadi peringatan yang tegas dan keras dari para ulama Islam, dikarenakan sebetulnya ilmu kalam tidak didapatkan padanya kebaikan sedikit pun, bahkan penyimpangan dan kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bisa kita tentunya melihat kalau ilmunya seperti ini bagaimana orangnya. Dan tidak ada dalam sejarah Islam orang-orang yang dikenal tokoh-tokoh ilmu kalam itu orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi kudwa, memberikan petunjuk terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Pasti mereka orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang membawa kepada kerusakan dan menampilkan agama Allah, agama yang tidak datang bimbingannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah wa qala Ibrahim al-Khawas ma kanat zandaqa wala kufrun wala bid'an wala bid'ah wala jur'a fid din illa min kibalil kalam wal jidal wal mira' وكيف يجترئ الرجل على المراء والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد سورة غافر الآية الرابعة. Berkata Ibrahim al-Khawas, makanat zandaqa wala kufrun wala bid'ah wala jur'at fid din, tidaklah didapati kezindikan, kekufuran, kebid'ahan, tidak pula didapati beraninya seorang di dalam agama kecuali berasal dari al-kalam, ilmu kalam, berasal dari jidal, berasal dari mira, berasal dari ilmu kalam, perdebatan, jidal, dan berasal dari mira, mempertikaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yajtari ar-rajul 'ala al-mira'. Namun bagaimana seorang itu kok berani untuk melakukan perbuatan mira', berdebat, mempertikaikan agama Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang-orang yang mendebatkan pada ayat-ayat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang telah kafir. Dan atau kemudian janganlah kalian tertipu dengan suksesnya mereka di dunia, suksesnya mereka di dunia. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, yaitu sukses di dunia, al bilad, di negeri mereka, jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta. Jangan kalian tertipu dengan penampakan yang seperti itu. Lihat perkataan beliau, seluruh kejelekan, seluruh kerusakan yang ada di dalam agama atau yang didatangkan di dalam agama ini, yang didatangkan di dalam agama ini, itu dari ilmu al-kalam, ilmu al-jidal, ilmu al-mira'. Berdebat, beradu, bertikai, mempertikaikan agama, berilmu al-kalam, ini sebagaimana yang kita katakan tadi, sesuai dengan fakta. Lihatlah di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang kita dapati? Muncul orang-orang yang mengatakan dia pandai agama, dia mengerti agama, tapi membawa ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka berani mengatakan perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama Islam, tidak pernah diketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari para sahabatnya, juga dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, dari a'immatul Islam, tidak diketahui dari as-salafus saleh. Tetapi perkataan mereka diketahui dari orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir. Sehingga muncullah orang-orang yang demikian sangat berani meroba agama Allah dengan nama agama Allah. Berani memutuskan keputusan terhadap agama Allah dan kaum muslimin yang tidak pernah diketahui keputusan tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama Islam. Yang gambarannya seakan-akan dialah pemilih agama. Darinya keluar agama Allah itu. Maka kita jangan heran adanya orang-orang yang seperti ini, karena telah disinggung di sini dan telah disebutkan oleh para ulama. Apa yang mereka pegangi, apa yang mereka bahwa adalah ilmu al-kalam, nas'alullah as-salamata wal afiyah, filsafat, ilmu al-mantik, dan yang sejenisnya. Mereka pun mengadakan majelis-majelis terbuka perdebatan tentang atau perdebatan dalam konteks agama Allah, perdebatan adu argumen kata mereka, seakan-akan demikianlah agama Allah. Yang kita ketahui Rasulullah dan para sahabatnya demikian salafus saleh tidak seperti itu. Karenanya kata beliau, "Kaifa yajtari'ur rajul 'alal mira'?" Wallahu ta'ala yaqul ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tidaklah yang melakukan perdebatan, mengadakan perdebatan, mengadakan jidal, mengadakan adu argumen dengan sedikit dipoles agar supaya menjadi indah di tengah apa di pendengaran manusia, yang itu bukan argumen tentunya, karena mendatangkannya dengan hawa nafsu. Kecuali mereka orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang kafir dahulunya. Maka siapa yang mengikuti mereka orang-orang kafir dahulunya, berarti dia telah berkudwa dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Atau maka dia dari kaum tersebut. Cuman memang kenyataannya di dunia, sebagaimana firman Allah di sini, kenyataannya di dunia kita dapati mereka orang-orang yang mempunyai posisi, posisi jabatan, bahkan tidak sedikit mereka memiliki label-label kesarjanaan, dan bahkan mereka didudukan dalam posisi organisasi atau lembaga yang dikenal elit. Mereka juga memiliki harta yang luar biasa, kekayaan, sehingga banyak yang tertipu. Seakan-akan kalau belajar agama Allah itu seperti mereka, seperti mereka, bukan seperti para ulama, seperti mereka, maka pastinya akan sukses dunianya seperti mereka. Dan itu realita dan fakta yang kita lihat. Banyak orang-orang yang dikenal ahlul kalam, liberal, dikenal ahlul filsafat, ya kita lihat berbagai posisi, berbagai tempat, tidak di tentunya di satu posisi, tetapi di berbagai posisi. Dia kedudukannya sebagai ini, lantas di yang lainnya kedudukannya seperti ini, dan lainnya seperti ini. Tidak satu posisi. Organisasi yang dipandang elit, organisasi yang dipandang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Rumahnya di ibu kota, mobilnya, dan seterusnya, kekayaannya, membuat manusia tertipu. Tapi seperti itulah kata Allah, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Orang yang belajar agama dengan benar dan baik, mohon maaf, ya Allah memang menetapkan dengan sunnatullah, nabinya sendiri memang tidak berpunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpunya apa-apa. Maka mereka yang mengikuti beliau pastinya akan sama dengan beliau. Kalaupun tidak dipungkiri, di sana ada Abu Bakar Siddiq, ada siapa? Umar, ada Uthman. Tidak dipungkiri yang mereka juga orang-orang yang membela, orang-orang yang menolong Islam, tapi mereka memiliki harta, diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta. Tetapi mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya dan agamanya, mengikuti Nabi, sehingga harta dan apa yang mereka miliki untuk agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Ketika demikian keadaannya orang-orang yang tidak berpunya ini, hanya sekedar dia mengetahui agama, mendalami agama, maka manusia yang tertipu dengan ahlul kalam, dengan kehidupannya dunianya, mereka pasti akan memincingkan matanya. Jangan seperti sana, belajar agama tapi sengsara, fakir, fukara, dari kalangan du'afa. Jadi barometernya kehidupan dunianya. Demikianlah sunnatullah. Karenanya Rasulullah ketika para sahabat dikhawatirkan tertipu dengan kepemilikan dunia, kata Rasulullah, ma akhsha alaikumul faqr. Wahai para sahabatku, aku tidak khawatir kalian fakir, karena dengan seperti itu kalian lebih selamat. Yang saya khawatirkan bahkan apabila dibentangkan bagi kalian dunia dan dengannya kalian celaka, sebagaimana telah dibentangkan dunia pada orang-orang sebelum kalian dan mereka pun juga celaka. Demikian. Maka apa yang disebutkan oleh beliau di sini benar adanya dengan ayat Allah ini. Yang selalu memperdebatkan, selalu mendebatkan agama Allah, lakukan perjidalan dengan agama Allah, itu hanyalah mereka orang-orang yang tidak pernah puas dan tidak pernah tenang dengan agama Allah, dengan ilmu yang membawa mereka kepada sikap sifat tidak bisa menerima agama Allah, ilmul kalam. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa qala Ahmad ibn al-Wazir al-Qadi li Abi Umar ad-Darir, ar-rajulu yata'allamu shay'an min al-kalam yaruddu bihi ala ahli al-jahli. فقال الكلام كله جهل لا تتعلم الجهل فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. Subhanallah. Kata Ahmad ibn al-Wazir al-Qadi kepada Abu Umar ad-Darir, seorang mempelajari sesuatu dari ilmu kalam, syai'an. Jadi seorang hanya sekedar mempelajari sesuatu dari ilmu kalam, bukan tujuannya dia mempelajari semua ilmu kalam, tapi sesuatu saja. Artinya sedikit, tidak banyak. Tujuannya yaruddu bihi ala ahlil jahli. Tujuannya untuk membantah orang-orang yang bodoh. Membantah orang-orang yang bodoh. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, ilmu kalam membawa kepada perdebatan, bantah-membantah dengan bahasa yang lebih menipu di sisi mereka, adu argumen. Maka kata Abu Umar Ad-Dharir, ya fulan, al-kalam kulluhu jahl. Ketahuilah, ilmu kalam itu semuanya kebodohan. Maka janganlah kamu mempelajari kebodohan. La tata'allam al-jahla. Jangan kamu malahan mempelajari kebodohan. Fa innaka kullama kunta bil jahl a'lam. Dikarenakan ketika kamu dengan kebodohan lebih faham tentang kebodohan, atau engkau lebih mengetahui tentang kebodohan, maka kunta bil ilmi ajhal, maka engkau dengan ilmu bukan lebih pintar tapi lebih bodoh. Al kalam kulluhu jahl. Ilmu kalam semuanya kebodohan. Banyaknya terlebih lagi adalah kebodohan. Sedikitnya aja kebodohan, terlebih lagi banyaknya. Tidak ada kepinteran yang dalam bahasa mereka, bahwa mereka dengan belajar ilmu kalam pinter. Tidak ada kepinteran. Ilmu kalam semakin dipelajari semakin bodoh. Itulah menurut pengakuannya siapa? Ar-Razi. Ar-Razi ini min a'immati ahlil kalam, ahlul filsafat, Fakhrul Razi. Dia adalah seorang yang diketahui tokoh ahlul filsafat dari tokoh yang dianggap oleh sebagian orang alim, Fakhruz itu. Subhanallah, dia mengatakan semakin saya mendalami filsafat atau ilmu kalam ini, saya tidak mendapatkan apa-apa kecuali suatu yang semakin sulit. Suatu yang semakin kacau. Ini pengakuan arbabul kalam, rahib ahlil kalam, namanya rahib. Tidak ada kebaikan. Bahkan yang ada semakin kacau agama, semakin jauh dari agama. Makanya beberapa dari tokoh-tokoh filsafat yang taubat, memberikan nasihat untuk kembali kepada agama Allah, Alkitab was sunnah, bukan mencari yang lainnya. Karena itu di dalam ilmu kalam sebagaimana disebutkan di sini, tidak didapatkan kepintaran sedikit pun, ilmu sedikit pun. Yang didapatkan adalah kebodohan, dan semakin luas ilmu seorang dalam ilmu kalam, semakin bodoh di dalam agama. Bukan semakin pintar, semakin bodoh. Karenanya itu janganlah engkau mempelajari kebodohan, yaitu mempelajari ilmu kalam yang membuatmu semakin bodoh, jangan. Karena semakin kamu memiliki ilmu terhadap ilmu kalam, bukan kamu semakin pintar. Fa innaka kullama kunta bil jahlil a'lam kunta bil ilmi ajhal. Bukan berarti dengan semakin dalamnya engkau terhadap ilmu kalam semakin terangkat posisimu sebagai alim. Bukan. Tetapi engkau bahkan semakin runtuh, semakin menjorok ke bawah sebagai orang yang jahil. Semakin dalam, kamu semakin bodoh, bukan semakin pintar. Karena itulah kenyataan yang kita katakan, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, kita dapati orang yang paling nyeleneh. Orang yang paling nyeleneh, wallahu a'lam bissawab. Keyakinannya, pandangannya, pikirannya sangat nyeleneh. Maka muncullah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu kitab Koran. Quran itu koran, kata mereka. Apa itu koran? Ya sama dengan koran-koran yang ditulis. Artinya, ya koran kan ada masanya. Ada masanya. Kalau kita baca koran tahun 1945, ya tentunya beda dengan kabarnya sekarang 2021. Beda namanya koran, beritanya beda. Muncul pernyataan Al-Quran itu koran ya karena ilmu kalam. Apakah ini adalah sebuah kepintaran, kecerdasan? Bukan, ini adalah sebuah kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kitabnya dan menjaga kitabnya, atau menurunkan kitabnya dan menjaga kitabnya sampai nanti di akhir zaman. Tidak pernah ada perubahan dan tidak pernah ada ketidakcocokan. Semuanya cocok layak dengan zaman. Tapi Ahlul Kalam mengatakan ada di dalam Al-Quran yang tidak cocok, sehingga itu Al-Quran perlu dimanusiakan, kata mereka. Al-Quran perlu apa? Dimanusiakan. Karena Al-Quran tidak cocok dengan manusia, perlu dimanusiakan. Dalam bahasa mereka, dihumaniskan. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran perlu dibumikan. Karena tidak cocok dengan adat dan kebiasaan pribumi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan Al-Quran yang mengikut, kita yang harus mengikut Al-Quran. Kita yang terikat dengan Al-Quran. Karena itulah Allah menurunkan Al-Quran supaya kita terikat. Kalau seandainya tidak butuh keterikatan, Allah tidak akan menurunkan Al-Quran. Tetapi itu muncul semua dari ilmu kalam. Pemikiran ini datang dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Wallahu a'lam bissawab. Sampai muncul pemikiran bahwa kalau membaca Al-Quran bukan menjadi kita selamat. Bisa jadi sesat kita kalau membaca mentah-mentah Al-Quran. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa arti hudan itu? Petunjuk. Lah bagaimana kok dikatakan sesat? Dari mana itu? Dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Apakah jadi pintar? Tidak, jadi bodoh, semakin dablek. Maka benar apa yang dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim, sami'tu Abi wa Aba Zur'ah Dari Abdurrahman ibnu Abi Hatim, Abdurrahman ibnu Abi Hatim, ana Abu Hatim Ar-Razi. Beliau dan bapaknya dua tokoh alim yang besar. Dua tokoh alim yang besar. Abu Hatim Ar-Razi sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari. Sezaman dengan Al-Imam Ali ibnu Al-Madini. Para a'immatu ahli hadith. Demikian Abu Zur'ah. Anaknya Abdurrahman ibnu Abi Hatim juga seorang ahli hadith. Memiliki kitab tafsir yang besar. Tafsir ibnu Abi Hatim. Tafsir yang besar. Dan beliaulah yang menulis kitab Jarhu wa Ta'dil. Kitab Jarhu wa Ta'dil. Karyanya amat amat penting dan menjadi referensi utama bagi muhaddithin. Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Abu Hatim sendiri namanya Muhammad ibnu Idris, seperti Imam Syafi'i. Muhammad ibnu Idris. Sami'tu Abi wa Aba Zur'ah, saya dengarkan bapakku dan Abu Zur'ah. Abu Hatim dan Abu Zur'ah dua orang sahabat. Dua orang sahabat yang keduanya sama-sama faqih, keduanya sama-sama mendalam ilmunya dalam bidang hadith. Diketahui dari Abu Zur'ah bahwa dia membaca sekian ribu riwayat. Dia membaca sekian ribu riwayat dengan sanadnya, dengan perawinya. Sekian ribu riwayat dengan sanadnya. Jadi bukan cuma redaksi matan, tetapi dengan sanad-sanadnya. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Demikian Abu Zur'ah Ar-Razi. Aku bertanya kepada Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah. Atau maaf, sami'tu Abi, aku mendengarkan, bukan bertanya, aku mendengarkan Aba Abi wa Aba Zur'ah, bapakku dan Abu Zur'ah. Ya murani yahjurani ahlazzaik wa wal bid'ah. Mereka berdua memerintahkan untuk meninggalkan, menjauhi orang-orang yang dikatakan ahluz zaik, orang-orang yang sesat dan pelaku-pelaku bid'ah, penyeru-penyeru kepada kebid'ahan. Wa yughlidhani fi dhalika ashadd at-taghlid, dan mereka sangat keras dan tegas sekali dalam masalah ini. Dulu para ulama, mereka ketika dikenal tegas kepada ahlul ahwa, mereka dikenal memiliki sikap yang tegas, prinsip yang kuat terhadap ahlul bidah dan ahlul ahwa. Dulu para ulama berbangga dengan sifat tersebut. Bahkan para ulama yang lain melihat dengan sifat yang istimewa, siapa yang bisa berbuat seperti itu. Karenanya Imam Ahmad salah satu tokoh yang paling disegani karena memiliki sifat itu. Termasuk temannya Imam Ahmad juga sejaman dengan Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, sejaman. Imam Ahmad, Bukhari, Abu Hatim, Naam, Abu Zur'ah, dan yang lainnya. Ali Al-Madini, Yahya ibn Ma'in, dan yang lain. Ini sezaman. Ini para a'immatul hadith yang terpandang dan disegani. Mereka bahkan berbangga kalau dikatakan memiliki sikap yang tegas kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Dijadikan suatu yang lebih Maka didapati pada Abu Hatim dan Abu Zur'a demikian. Memerintahkan kepada Ibnu Abi Hatim yang anak dan murid agar meninggalkan segala macam orang-orang yang sesat dan menyesatkan dan pelaku kebid'ahan dan yang menyerukan kepada kebid'ahan. Dan agar memiliki sikap tegas kepada mereka. Wa yungkirani wada'al kutub birra'i. Dan mereka sangat mengingkari, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'a, ditulisnya kitab dengan ilmu akal, ilmu pendapat, yaitu ilmu kalam, ilmu filsafat. Karenanya kitabnya para ulama, yang betul-betul ulama, tidak ada di dalamnya ilmu kalam, tidak ada ilmu filsafat. Gak usah kita jauh-jauh, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semua kitabnya tidak didapatkan ilmu. Ilmu kalam, ilmu filsafat, siapa sih yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa sih yang tidak kenal Imam Syafi'i? Tidak didapati dalam kitabnya ilmu, ilmu pendapat, ilmu filsafat, ilmu kalam, semuanya. Dalam kitab mereka, kita dibawa untuk berpegang dengan kitab dan sunnah, dan menukilkan apa yang datang dari kitab dan sunnah, demikian apa yang diketahui dari para ulama umat, bukan al-kalam. Berbeda dengan tulisan orang sekarang, agar bentuknya atau katanya ilmiah, maka kita dapati tulisan mereka penuh dengan penukilan dari pemikir barat ini, dari pemikir timur ini, dari ahli metafisika ini, dan seterusnya. Luar biasa. Membuat orang tersilapkan. Hebat ya. Nukilan ini, nukilan barat, nukilan bahkan para pendeta, para rahib, para pemikir-pemikir yang berseberangan dan membenci Islam dibawa pada kitab-kitab tulisan mereka. Kalau kita dapat di kitabnya para ulama, tidak ada yang seperti itu. Kita dapat di kitabnya para ulama, semuanya Masya Allah membimbing kita dengan ilmu agama, kitab, wasunnah, naam, bimbingan dari para ulama dalam masalah ini. Ini kitabnya, ini sunnahnya, ini tuntunannya. Seperti itu. Maka mereka berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'a, mengingkari kalau ada kitab yang dituliskan, diletakkan di dalamnya ilmu kalam, ilmu ar-ra'i. Dan mereka berdua, yungkirani wada'a al-kutub bir-ra'i wayunhiyani ammu jalasati ahli al-kalam. Dan mereka berdua, Yunhian, dari duduk-duduk bermajelis dengan ahlul kalam, mereka sangat melarang hal ini dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, namanya orang kalau sudah duduk, ngobrol, bermajelis, nanti akan muncul sifat condong, sifat simpatik, sifat tertarik. Namanya orang duduk, bermajelis. Apalagi ada, kalau sekarang disertai dengan apa? Ada kopinya, ada pisang gorengnya. Sudah, ngalur ngidul. Ya kalau sama ahlu sunnah omongannya ilmu, omongannya suatu yang terbimbing. Kalau sama ahlul kalam, ya tentunya kamu akan dibawa kepada pemikirannya. Wallahu a'lam bissawab. Maka jangan duduk-duduk dengan mereka. Jauhi. Jangankan ahlul kalam, fusaq, orang-orang yang melakukan kefasikan, jangan kamu duduk-duduk bermajlis bersama mereka, bahaya. Al-qalbu dha'ifa wa syubhal khattafa. Qalb ini al-qulub, al-qalbu dha'if atau al-qulubu dha'ifa. Qalbu kita ini lemah. Qalbu kita ini lemah. Lemah kalbu kita ini. Sementara syubhat ketika duduk dengan mereka, ahlul kalam terlebih lagi. Jangankan ahlul kalam, fusak saja orang-orang fasik, kalbu kita ini lemah. Dengan orang-orang fasik kita duduk-duduk, wah kita dibawa dengan kefasikannya. Kita tidak bisa mengungkapkan kebenaran, kita tidak bisa menyampaikan kebenaran. Kita tahu ini salah, kita tahu ini menyelisih kebenaran, tetapi kita tidak bisa mengatakan, kita terbawa, kita meridhoi seakan-akan kita penuhkan telinga kita, kalbu kita dengan perkataan yang tidak benar tersebut. Apalagi ilmu kalam yang tadinya sudah dikatakan membawa kepada kekufuran. Maka dilarang duduk-duduk dengan mereka. Wa nadhar fi kutubil mutakallimin, dan tidak boleh melihat kitab-kitab mereka. Jangan kamu katakan, saya ini memiliki pemilah dan pemilih, atau saya ini memiliki perisai untuk memperisai diri saya, bisa milah, bisa milih mana yang baik, mana yang buruk dari kitab mereka. Tidak ada jaminan seperti itu. Tidak ada jaminan seperti itu. Para ulama saja tidak ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Bahkan mereka ketika mengetahui ada kitab-kitab sesat dan menyesatkan yang berbahaya, mereka musnahkan, mereka singkirkan. Tidak ada memilah dan memilih. Hati-hati. Kita bukan orang yang mendapat jaminan sukses dalam perjalanannya sampai wafatnya. Tidak ada jaminan seperti itu. Kita semua orang yang tentunya mendapatkan ujian dan cobaan dengan kehidupannya. Maka jauhi. Jangan coba sok, saya ini bisa, saya ini tidak, saya ini bisa memilih, memilah. Enggak. Jauhi. Dari melihat, yaitu dari membaca, dari menelaah, dari melihat kitab-kitab mereka. Wa yaqulani la yuflihu sahibul kalam abadan. La yuflih sahibul kalam abadan. Dan mereka berdua mengatakan, ahlul kalam itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ahlul kalam itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Selama mereka menjadi ahlul kalam, celaka. Tidak akan beruntung mereka. Maka perkataan Razi di akhir taubatnya, seperti apa yang sudah kita dengarkan tadi, kata dia, saya ini telah menjalani masa dari satu markas ke markas yang lain, markas ahlul kalam. Satu tempat dari pendalaman ilmu kalam yang saya tidak mendapatkan apa-apa dengan masa dan usia. Semakin saya dalami, saya semakin bingung. Padahal dia dikenal imamnya Ahlul Kalam. Ini Razi. Dia menyatakan demikian di akhir hidupnya. Tentunya seorang yang mau mengambil pelajaran, ambil pelajaran dari orang yang seperti ini. Artinya ambil pelajaran, dia aja gak selamat, apalagi kita. Dia ini menghabiskan waktu usianya dengan ilmu yang dia miliki, untuk mendalaminya dia sendiri mental. Apalagi kita. Kemudian apa hasilnya dia? Apakah dia bahagia? Apakah dia selamat? Apakah dia sukses? Enggak. Dia tidak sukses, dia tidak selamat. Makanya dia keluar. Demikian pula dikatakan Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Demikian pula Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pemilik kitab Abu Hamid Al-Ghazali, pemilik kitab Ihya Ulumuddin. Beliau juga orang yang sama mendalami filsafat, dan itu nampak dari kitabnya Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, nampak dari kitab tersebut ada noda-noda filsafat ilmu kalam, dan dikenal dia mendalami ilmu tersebut. Tetapi di akhir hidupnya dia kecewa, sehingga ketika wafatnya didapati, dia memeluk Sahih Bukhari di dadanya. Para ulama mengatakan ini sebagai rujuknya bahwa dia kembali kepada apa yang dijalani oleh ahlul hadis. Dan beberapa yang lain dari a'immat ahlil kalam yang memang mereka nampak berlepas diri dari ilmu kalam, tidak selamat. Kalau ternyata mereka sudah tidak selamat, apakah kita mau ngikuti jalan mereka? Tentunya al-mu'min la yaldighu juhrah marratain. Seorang mukmin kalau tahu ada lubang, dia tidak akan masuk ke dalam lubang itu dua kali. Cukup kalau dia masuk satu kali, dia tidak akan masuk lagi yang kedua kali. Terlebih lagi lubang ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tewas, orang-orang yang binasa. Jangan dia masuk kepada lubang tersebut untuk ikut binasa. Mukmin bukan demikian, kata Rasulullah. Mukmin dia melihat lubang itu akan mencelakakan kalau dia masuk ke dalamnya, sehingga dia menjaga dirinya. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang bisa kita ambil dari keterangan-keterangan yang baik dari kitab ini. Tentunya ini memberikan motivasi kepada kita untuk semangat belajar ilmu agama, mendalaminya, dan tentunya untuk mengetahui prinsip-prinsip agama, karena itu semua akan mengokohkan seorang dalam agamanya dan menjauhi apa-apa yang menyimpangkan dan menyelisihkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.